بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam hidup ini jangan cari yang diinginkan, cari yang dibutuhkan saja. Kenapa? Kalau kamu di dunia ini mencari yang kamu inginkan, saat itulah kamu gak punya kesempatan untuk mendapatkan yang kamu butuhkan di akhirat kelak. Habis waktumu, habis umurmu untuk dunia ini dan kamu gak dapatkan prioritas untuk mencari akhirat. Percaya deh. Kalaupun ada, ya akhirnya untuk akhirat sisa-sisa. Sebab orang yang mencari dunia itu melebihi batas kebutuhan, pasti haus nanti ujungnya. Seperti meminum air laut. Nah, ibu-ibu gak perlu saya ajari, pasti sudah tahu dengan umur-umur 20-an sebegini. Pasti sudah merasakannya.